Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih berikan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kembali di sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masih dalam bab tentang al-muraqabah, masih dalam penjelasan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, menjelaskan kepada kita dari firman Allah Subhanahu wa taala yaitu innallaha la yakhfa ala alaihi syai'un fil ardi wala fis sama', bahwasanya tidak ada segala sesuatu pun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang di bumi maupun yang di langit, sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat yang ke-5. Ya mana ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin telah menjelaskan kepada kita dengan membawakan permisalan contoh di mana beliau ingin menjelaskan kepada kita semuanya tentang pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya, terkhusus bagi astaqalain, bagi bangsa jin dan manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi hamba-hambanya dan tidak ada satupun dari makhluk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka bisa lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki pengetahuan dan juga pengawasan yang begitu mendalam, bahkan sesuatu yang tertimbun di dalam lautan sekecil apapun itu Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, dalam keadaan Allah Azza wa Jal berada di atas langit. Hal ini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, menjelaskan kepada kita begitu luasnya ilmu Allah, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, dan makhluk diliputi dengan ilmu Allah, oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala baik itu manusia, hewannya, bangsa jin, tumbuh-tumbuhan, apapun yang ada di langit dan di bumi, dalam lautan, di dalam bumi, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas dari pengamatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, beliau mengatakan sepantasnya bagi kita, atau beliau berikan nasihat kepada kita kaum muslimin, untuk kita senantiasa memiliki sifat muraqabah, yakni merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan kita diketahui atau didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ucapan yang kita ucapkan terang-terangan ataupun ucapan yang kita berbisik-bisik dengannya di antara dua orang, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu ucapan yang baik maupun ucapan yang buruk, ini didengarkan dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kaum muslimin, perbuatan seorang hamba ini pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita menyadari bahwasanya kita tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, ucapan perbuatan kita ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sepantasnya bagi seorang muslim dan muslimah untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian dia akan berbicara dengan ucapan-ucapan yang baik. Dengan seseorang dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan memperhatikan ucapannya, karena dia mengetahui ucapannya tersebut dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam perbuatannya, apabila seorang hamba dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah dia berbuat melainkan perbuatan yang baik-baik. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naam, dampak yang baik, pengaruh yang baik tatkala seorang hamba dia memiliki sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula yang akan menjadikan seorang hamba itu akan senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, dengan sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadikan seorang hamba dia akan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada kita sifat muraqabah, yakni senantiasa tertanam dalam jiwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi baik amalan perbuatan kita maupun ucapan kita. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, beliau juga menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang yang mereka naam bisa melakukan amalan ketaatan, begitu pula meninggalkan kemaksiatan, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mereka orang-orang yang memiliki sifat muraqabah, mereka ini adalah orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Karena ibadah yang kita lakukan Ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh kita melainkan dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menyaksikan berapa banyak orang-orang yang memiliki kemampuan sehat jasmani, ya, memiliki pemikiran yang sehat, memiliki harta dan semisalnya, namun belum bisa melakukan yang namanya ibadah salat, belum bisa melakukan yang namanya sedekah atau zakat dalam keadaan dia memiliki harta. Ini menunjukkan bahwasanya tatkala kita mampu untuk melakukan suatu amalan ketaatan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah semua itu bisa kita kerjakan dikarenakan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan perkara yang mungkar, tatkala kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan suatu kemungkaran, maka ketahuilah itu bukan karena kemampuan dari kita, namun itu benar-benar taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Berapa banyak dari umat manusia yang mereka telah mengetahui perkara yang haram, perkara yang mungkar, namun belum bisa meninggalkannya. Taib. Hal ini tidak lain dikarenakan belum mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita dalam mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dalam meninggalkan perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan, al-ayatu rabi'atu allati ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في باب المراقبة. Kemudian ayat yang keempat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini pada bab al-muraqabah, beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-14, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna rabbaka labil mirsad, sungguh Tuhanmu atau Rabbmu adalah Rabb yang mengawasi. Taib. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, wa hadhihi al-ayatu khatamallahu biha ma dzakarahu min uqubati 'adin. Ayat ini kata beliau di mana Allah Subhanahu wa taala tutup dengan menyebutkan hukuman bagi kaum 'Ad. Taib. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Fajr, dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14 ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, iramadzatil imad, kata Allah Subhanahu wa taala, begitu pula penduduk Iram, yakni Iram ini ibu kota dari kaum 'Ad, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang mana mereka mempunyai bangunan yang tinggi, ya, allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang mana tidak ada bangunan-bangunan seperti mereka sebelumnya, yang pernah belum pernah ada membangun bangunan seperti mereka. Ini penduduk Iram, ibu kota dari kaum 'Ad. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa samud alladziina jaabu as-sakhra bil waad, dan juga terhadap kaum Samud yang mereka itu mampu memotong batu-batu yang besar yang berada di lembah. Taib. Wa fir'auna dzil autad. Demikian pula Fir'aun yang dia mempunyai pasak, yakni bangunan-bangunan yang besar. Alladzina tadaw fil bilad, yang dia berbuat sewenang-wenang, melakukan tindakan melampaui batas dalam negeri. Fa aktsaru fiha al fasad, kata Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka banyak berbuat kerusakan di dalam negeri tersebut. Fa sabba alaihim rabbuka sawta adab, maka dikarenakan mereka melakukan kemaksiatan, kemungkaran, tindakan melampaui batas, maka dikarenakan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala pun menimpakan azab kepada mereka semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna rabbaka labil mirsad." Sesungguhnya Rabbmu itu adalah Rabb yang mengawasi. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan, "Fabayyana azza wa jalla annahu bil mirsad likulli taghiyah." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita kaum muslimin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu mengawasi setiap perbuatan taghiyah, melampaui batas, yakni orang-orang yang mereka melakukan kemaksiatan, tindakan kerusakan, tindakan melampaui batas, kezaliman, mereka diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni mereka tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kaum 'Ad, kaum Tsamud, Firaun, mereka memiliki ya bangunan-bangunan yang kokoh, diberikan kekuasaan. Namun apa yang ada pada mereka tersebut menjadikan mereka melakukan tindakan melampaui batas, berbuat kezaliman. Maka mereka ini tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun dibinasakan, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna kulla taghiyatin fa inna Allah taala yaqsumu dhahrahu wa yabiduhu wa la yabqa lahu baqiyatan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, dan sesungguhnya segala bentuk tindakan melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mematahkan orang-orang yang melakukan tindakan tersebut, dan juga akan membasmi, menghancurkan sampai tidak tersisa sedikit pun. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, mereka orang-orang yang melakukan tindakan kezaliman, melakukan kerusakan di muka bumi ini, atau orang-orang yang melakukan tindakan melampaui batas, melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, entah itu kekuasaan, kemakmuran yang ada pada negeri mereka, atau kekuatan yang Allah berikan pada dirinya, jangan menyangka bahwasanya mereka itu lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat, berkaca kepada kaum Tsamud, kaum 'Ad, yang belum pernah Allah ciptakan makhluk seperti mereka yang begitu kuat, memiliki kekuatan yang sangat besar dari postur badan. Bahkan mereka bisa memahat bebatuan yang besar, membangun bangunan yang begitu megah yang belum ada bangunan sebelumnya seperti bangunan mereka. Begitu pula Fir'aun yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia kekuasaan. Namun dengan apa yang Allah berikan kepada mereka semua itu, mereka pergunakan untuk melakukan kezaliman, melakukan kerusakan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya pun membinasakan mereka semua. Allah subhanahu wa ta'ala mengadab mereka dengan perbuatan, dengan sebab perbuatan mereka tersebut. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berhati-hatilah kita dari perbuatan-perbuatan kita yang zalim atau ucapan-ucapan kita yang zalim atau kemaksiatan yang kita perbuat, karena sesungguhnya apa yang kita perbuat tersebut tidak lepas dari pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat ini, dalam surat Al-Fajr, menjelaskan tentang kisah kaum Samud, kaum Ad, Fir'aun, orang-orang yang mereka melakukan tindakan melampaui batas di muka bumi ini, melakukan kemaksiatan, kezaliman, padahal Allah subhanahu wa ta'ala berikan mereka kenikmatan. Maka jangan sekali-kali kita merasa tenang-tenang saja dengan kemaksiatan yang kita perbuat, dengan kezaliman yang kita perbuat, karena tidak ada satupun dari kita yang luput dari pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin apa yang kita lakukan tersebut tidak Allah subhanahu wa ta'ala segerakan kepada kita di dunia ini sebagaimana kaum-kaum terdahulu. Dan ini merupakan doanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengazab kaumnya, namun diakhirkan di akhirat, yakni sebagai kesempatan bagi mereka, orang-orang yang melakukan kezaliman, untuk bertaubat sebelum mereka dijemput oleh kematian. Berbeda dengan kaum-kaum terdahulu, tatkala mereka sudah melakukan kemaksiatan, melakukan kezaliman, maka langsung mereka ditimpa musibah, ditimpa azab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada seorang pun yang melakukan tindakan melampaui batas kezaliman, melainkan pasti akan dihancurkan, dimusnahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya tinggal menunggu waktunya saja. Sebagaimana kita mengetahui dalam berbagai macam sejarah, ataupun mungkin kita menyaksikan dalam kehidupan kita, yang namanya kezaliman itu tidak akan bertahan lama. Sebagaimana keadilan, namun mereka orang-orang yang zalim adalah orang-orang yang merugi di dunia maupun nanti di akhirat. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan, fa'adun irmadatil imad, maka kaum Ad mereka memiliki bangunan yang besar, yang tinggi, yang zatul buyutil azim al mabniyah al amad al qawiyah, yang mana bangunan mereka tersebut atau rumah-rumah mereka itu sangat besar, kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang mana bangunan mereka tersebut dibangun dari tiang-tiang yang sangat kokoh. Fa'atahumullahu quwwatan syadidan, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka, kaum Ad, kekuatan yang sangat besar. Ya, kita kalau membaca sejarah, kita tidak akan temukan makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala dari bangsa manusia ini yang paling kuat fisiknya daripada kaum Samud dan kaum Ad. Ya, jadi orang-orang sekarang yang sekuat apapun dirinya, sebesar apapun tubuhnya, ya, tidak bisa menandingi kaum-kaum terdahulu dari kaum Samud dan kaum Ad. Taib, Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan mereka dengan kelebihan fisik yang begitu besar dan kuat. Namun kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, fastakbaru fil ardi, namun apa yang Allah berikan kepada mereka dari kekuatan fisik, begitu pula mereka memiliki bangunan-bangunan yang kokoh, yang besar, yang megah, menjadikan mereka itu istikbar, sombong di muka bumi ini. Bahkan mereka mengatakan, kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa qalu man ashaddu minna quwwah, siapakah orang yang lebih kuat daripada kita? Taib, sombongnya kaum 'Ad. Kenapa? Karena mereka Allah berikan fisik yang begitu kuat, dan juga mereka bisa membangun bangunan yang kokoh yang besar. Taib, ini merupakan kenikmatan. Namun ternyata kenikmatan ini tidak bisa disyukuri oleh mereka kaum 'Ad, sehingga mereka pun sombong dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, sehingga terlontar dari lisan-lisan mereka, mereka mengatakan, siapakah orang yang lebih kuat daripada kita? Faqala Allahu azza wa jalla, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun mengatakan, berfirman sebagaimana surat Fussilat ayat yang ke-15, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala menyindir mereka kaum 'Ad yang sombong terhadap bentuk fisik mereka dengan bangun dan juga bangunan yang ada pada mereka yang begitu kokoh, sehingga merasa mereka paling kuat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah, tidakkah mereka kaum 'Ad yang melihat atau mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan mereka? Tentu Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb yang maha perkasa daripada mereka. Taib, di dalam ayat ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, فَبَيَّنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada mereka kaum 'Ad bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Rabb yang lebih kuat, maha kuat dibandingkan mereka. وَاسْتَدَّلَ لِذَلِكَ بِدَلِلِ الْأَقْلِينَ. Hal ini bisa kita lihat, ya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kita bahwasanya Allah itu lebih kuat daripada kaum 'Ad ini dengan penunjukan akli, secara akal. Wa huwa, yaitu annallaha huwal ladzi khalaqahum, dengan penunjukan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan mereka. Taib, makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum, tidakkah mereka kaum 'Ad mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan mereka? Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan, kata Syekh Ibnu Utsaimin, awalam yarau anna Allah huwa ashaddu minhum quwwah. Allah tidak mengatakan kepada kaum 'Ad, tidakkah mereka melihat bahwasanya Allah itu yang lebih kuat daripada mereka? Taib, namun Allah mengatakan dalam ayat ini, tidakkah mereka kaum 'Ad melihat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan mereka? Taib, huwa ashaddu minhum quwwah, dan dialah Allah yang lebih kuat daripada mereka. Di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, li'annahu minal ma'lum bil aqli ilman daruriyan anna al-khaliqa aqwa min al-makhluq. Di sini dalam ayat ini, taib, kita ketahui bahwasanya dengan secara pasti dengan akal kita bahwasanya yang namanya khaliq, yang mencipta, ini lebih kuat daripada yang diciptakan. Siapa yang menciptakan? Kaum 'Ad, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kaum 'Ad dengan memiliki postur tubuh yang begitu kuat, dan juga mereka diberikan atau bisa membangun bangunan yang begitu kokoh besar dari batu-batuan yang besar. Taib, namun tahukah kita siapa yang menciptakan mereka? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini menjelaskan kepada kita, tentunya Allah subhanahu wa ta'ala lebih kuat dibandingkan kaum 'Ad. Kenapa? Karena yang namanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Khaliq, yang menciptakan. sedangkan kaum 'Ad atau orang-orang yang lainnya adalah makhlukun, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin yang namanya pencipta atau yang diciptakan itu lebih kuat daripada ia menciptakan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyindir mereka kaum 'Ad agar mereka itu sadar, ya, bahwasanya mereka itu adalah makhluk yang lemah, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan kenikmatan berupa tubuh yang kuat dan juga bisa membangun bangunan yang begitu megah, yang kokoh, yang besar. Taib. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin wa ta'ala, "Falladzi khalaqahum huwa ashadd minhum quwwah." Maka sudah jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala selaku pencipta kaum 'Ad ini adalah Rabb yang maha perkasa, yang lebih kuat dibandingkan mereka. "Wa kanu bi ayatina yajhadun." Di mana kaum 'Ad terhadap kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka ini mengingkarinya, ya. Fa asabahumullahu subhanahu wa ta'ala bil qahti syadid wa amsakatis sama'u ma'aha faja'alu yastasqun ay yantadhiruna annallaha yughisuhum fa arsalallahu 'alayhim ar-rihal aqim fi sabah yawmin minal ayyam faaqbalat rihun azimatun tahmilu minal rimali wal atribati ma sara kaannahu sahabun markum. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dengan sebab ucapan mereka tersebut, kaum 'Ad menunjukkan tentang tindakan, ya, pengingkaran mereka atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun akhirnya menimpakan kepada kaum 'Ad dengan paceklik yang panjang, ya. Sampai-sampai kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, langit itu enggan untuk menurunkan air hujan, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka telah merasa kekeringan, kekurangan air, sehingga pun mereka yastasqun, yakni menunggu Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan kepada mereka, ya. Sedikit sadar ketika Allah Subhanahu wa taala mulai sedikit menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala menahan air hujan sehingga menjadikan tempat mereka itu kering dan menjadikan mereka kehausan, dan hal ini menjadikan mereka akhirnya menunggu, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada mereka. Namun apa yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan bagi mereka, fa arsalallahu alaihim rihal aqim fi sabahi yaumin minal ayyam, ternyata pada suatu hari, di suatu pagi, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan bagi mereka angin yang begitu besar, yang dahsyat. Maka angin tersebut membawa, ya, kerikil-kerikil, begitu pula debu. Thayyib, seakan-akan terlihat seperti awan yang dia itu bersusun-susun. Sehingga mereka, kaum 'Ad, menyangka itu adalah awan yang akan menurunkan hujan. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma ra'ahu 'aridan mustaqbila awdiyatihim, qalu hadha 'aridun mumtiruna." Tatkala mereka melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan bagi mereka tadi, yakni angin yang di dalamnya terkandung kerikil debu dan juga debu, angin yang begitu besar. Nah, sehingga mereka, kaum 'Ad, menyangka itu adalah awan yang menghampiri mereka, yang menelusuri lembah-lembah mereka, sehingga mereka mengatakan qalu hadza aridun mumtiruna. Mereka mengatakan bahwasanya ini adalah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Naam. Mereka tidak sadar bahwasanya itu merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmatun minallahi azza wa jalla. Maka di antara hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Ibnu Utsaimin, lam ta'tihimur rihu hakada wa innama ja'athum wa hum yu'ammiluna annaha ghaythun liyakuna waqa'aha ashadd. Lihat, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukumannya, azabnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus angin kepada kaum 'Ad. Tidak hanya mengutus angin begitu saja, ya, yang mana datang kepada mereka kaum 'Ad yang mereka tunggu-tunggu, mereka menyangka bahwasanya itu adalah angin yang membawa awan yang akan menurunkan air hujan. Namun ternyata itu sebaliknya, itu adalah angin yang di dalamnya terkandung kerikil-kerikil dan debu yang begitu banyak. Dan inilah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada suatu penduduk suatu daerah, tatkala mereka melakukan tindakan melampaui batas kemaksiatan, yang mana Allah Subhanahu wa taala tatkala menurunkan azab itu tidak langsung Allah tampakkan seakan-akan itu azab, namun Allah jadikan itu adalah sesuatu yang menjadikan mereka senang sebagaimana kaum 'Ad. Namun tatkala telah dekat hal tersebut pada mereka, baru mereka menyadari bahwasanya itu adalah azab. Dan pada saat itulah tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terjadi sebagaimana tsunami yang pertama kali terjadi di Indonesia. Tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin menimpakan tsunami, Allah Subhanahu wa taala menjadikan air laut itu dia surut sehingga ikan-ikan pun terdampar. Dan umat manusia banyak mereka mengambil ikan tersebut tidak sadar bahwasanya akan menimpa mereka azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala mereka mengambil ikan yang ada tersebut, tiba-tiba datang air laut, ya, berangsur-angsur naik sampai ke daratan. Setelah semuanya telah bersih, baru kembali air tersebut dia turun. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukuman atau azab itu tidak langsung dengan sesuatu yang kita melihatnya itu adalah azab. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan lalai dari hal tersebut sehingga tatkala sudah kita menikmatinya, ternyata di belakangnya adalah sesuatu yang membinasakan kita. Nas'alullah salama wal afiyah. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula yang terjadi pada kaum 'Ad. Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka kekeringan sehingga betul-betul mereka merasa kering, dan akhirnya mereka menunggu Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan kepada mereka. Namun ternyata Allah mengirimkan kepada mereka angin yang begitu besar yang terkandung padanya kerikil, begitu pula debuan yang akan menghancurkan mereka. Namun mereka menyangka itu adalah awan yang akan menurunkan hujan. Ini diantara hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Maka muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, tatkala mereka kaum 'Ad menyaksikan awan tersebut telah dekat dengan mereka, baru mereka menyadari bahwasanya itu merupakan angin yang besar yang merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada hamba-hambanya yang melakukan tindakan melampaui batas, yang melakukan kezaliman, kemaksiatan, dan juga tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala dan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini, dan masih ada lagi penjelasan dari Syaikh bin Utsaimin rahimahullahu taala, insyaallah taala akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.